بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masuk pada Al-Faslu Tsalits, fasal yang ketiga, halaman ke-35. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, adabu talibi ma'a syaikhihi, adab sopan santun seorang talib, seorang yang menuntut ilmu agama itu terhadap syekhnya. Dan ini adalah termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tetapi meskipun demikian, hal ini diabaikan oleh banyak thullabul ilm dan dianggap remeh, bahkan banyak thullabul ilm jauh akhlaknya dari ketentuan ini. Makanya ilmu yang dipelajari tidak merubah kepribadian seorang thalibul ilm ketika diabaikan olehnya perkara adab sopan santun kepada gurunya. Qala Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, riayatu hurmati syekh, bahwa adab sopan santun talibul ilm kepada gurunya yang termasuk dari hilyah talibul ilm, dari perhiasan keindahan talibul ilm, ialah riayatu hurmati syekh, talibul ilm memelihara kehormatan gurunya. Di dalam hal ini diterangkan oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap kitab ini, halaman 79. Beliau menyatakan rahimahullah, wa hadhihi, setelah adabut talib ma'a syaikhihi, kemudian beliau menyatakan wa hadhihi min ahammil adabi, dan ini adalah termasuk dari adab yang paling penting li talibul ilm, untuk mereka yang menuntut ilmu, yaitu ayya'tabira syaikhahu, talibul ilm menganggap gurunya sebagai mualliman, sebagai guru yang mengajarkan ilmu, murabbian, dan sebagai pendidiknya. Mualliman yalqa ilaihil ilma, gurunya itu adalah sebagai muallim, karena gurunya itu yalqa ilaihil ilma, menyampaikan kepadanya ilmu. Wa murabbian, dan gurunya itu adalah sebagai murabbi, pendidik, ialah karena yalqa ilaihil adaba, karena gurunya ini menyampaikan kepadanya sopan santun, adab yang baik dalam mengamalkan ilmu. Wattilmidhu, dan seorang tilmid, guru apa murid, idza lam yathiq bi syaikhihi fi hadainil amraini, apabila tidak mempunyai kepercayaan kepada gurunya dalam dua perkara ini, fa innahu lam yastafida minhul faidatal marjuwah, maka dia tidak akan sama sekali mendapatkan faedah dari gurunya ini, satu kegunaan, satu faedah yang diharapkan. Bila seorang murid tidak mempunyai kepercayaan bahwa gurunya ini adalah orang yang menyampaikan ilmu kepadanya, bila seorang murid tidak percaya bahwa gurunya ini sedang mendidik dia adab sopan santun, kalau tidak mempunyai kepercayaan dalam dua perkara ini, dalam perkara ilmu dan dalam perkara adab sopan santun, maka si murid tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari sang guru. Murid harus percaya kepada ilmu yang disampaikan oleh gurunya, dan harus percaya bahwa adab sopan santun yang diajarkan gurunya itu memang adalah kesopanan yang semestinya diamalkan. Kita lihat kembali kepada keterangan Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau hafizahullah menyatakan, bima annal ilma, berhubung karena ilmu itu, la yu'khadhu ibtida'an minal kutubi, tidaklah diambil semata-mata dari berbagai kitab-kitab, balla budda min syaikhin tutqinu alaihi mafatih at-talabi, bahkan la budda, mestinya dia mengambil ilmu itu dari seorang guru yang tutqinu alaihi, memantapkan kepadanya Mafatihat talab, kunci-kunci menuntut ilmu, yaitu manhaj. Manhaj talabul ilmi, tariqah, cara menuntut ilmu, itu mafatihat talab. Lita'mana minal athari wazzalali, supaya engkau betul-betul aman dari al-athar, dari kesalahan-kesalahan, wazzalal, dan ketergelinciran. Salah paham dalam membaca kitab, atau tergelincir dalam memahami apa yang tertera dalam kitab, nah, ini sering terjadi padanya, pada thullabul ilm. Nah, disitulah perlu adanya guru yang menjadi marja, rujukan baginya setiap ilmu yang dia fahami dari kitab-kitab itu. Fa'alaika idhan, oleh karena itu wajib atas engkau bitahalli, untuk menghiasi dirimu, biri'ayati hurmati, memelihara kehormatan gurumu itu. Karena engkau membutuhkan dia sebagai rujukan ilmu. Karena engkau membutuhkan gurumu itu sebagai pembimbingmu dalam menyikapi berbagai permasalahan. Seorang talibul ilm yang tidak mempunyai marja, tidak mempunyai rujukan guru dalam menuntut ilmu, maka bisa dia, atau amat mudah dia terjatuh kepada al-athar wa-zalal, kesalahan-kesalahan dan ketergelinciran. Bahkan mungkin bisa terjatuh kepada kibir, kesombongan, takabbur. Sehingga para ulama menyatakan annasu bila alimin kalwuhushi fil ghabati, manusia tanpa bimbingan seorang yang berilmu seperti binatang buas yang berjalan di hutan. Jadi manusia hutan, gak ada akhlaknya. Na'udzubillah, kalau orang tidak ada akhlaknya dalam keadaan membaca kitab, baca ilmu, lebih parah lagi. Gak ada akhlaknya dalam keadaan tidak membawa ilmu, sudah jadi fitnah. Apalagi kalau orang gak ada akhlaknya dalam keadaan membawa ilmu, lebih besar lagi fitnahnya. Fa inna dhalika unwanun najahi wal falahi wat tahsili wat taufiqi. Maka sungguhnya menjaga, menjunjung tinggi kehormatan gurunya itu yang menjadi marja, yang dijadikan rujukan ilmu, adalah unwanun najah, simbol keberhasilan wal falah dan kesuksesan seorang mendapatkan dalam mendapatkan ilmu. Wa tahsili wa taufiqi, dan juga simbol untuk seorang at-tahsil mendapatkan ilmu dan taufik mendapatkan bimbingan dalam memahami ilmu serta mengamalkan ilmu. Fal yakun syaikhuka, maka jadikanlah gurumu itu mahalla ijlalin minka wa ikramin wa taqdirin wa talattufin. Jadikanlah gurumu itu sebagai tempat engkau memuliakannya, sebagai tempat pelampiasan penghormatanmu dan pemuliaanmu, wa taqdir dan penghargaanmu, wa talattuf dan kelembutanmu dalam menyikapi gurumu itu. Fakhudh bima jami'il adabi ma'a syaikhika, maka ambillah, gunakanlah majami'il adab, segenap adab sopan santun bersama gurumu itu. Fi julusika ma'ahu, ketika engkau duduk bersama gurumu. Jangan duduk petingkrangan, jangan duduk dengan kaki bertumpang kaki, atau kalau duduk di bawah menghadap gurunya, jangan telapak kakimu engkau selonjorkan ke mukanya gurumu, sehingga gurumu berkaca, bercermin dengan telapak kakimu bagian bawah. Itu enggak sopan. Yang ditunjukkan sopan santun terhadap guru itu ialah dengan bersila atau duduk seperti tahiyat, seperti yang ditunjukkan sopan santun itu oleh Jibril alaihissalam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyerupakan diri dengan seorang manusia. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi duduk yang demikian itu, mal Islam wa mal iman wa mal ihsan wa massa matasaah dan selanjutnya. Itu ditunjukkan penghormatan atau duduk yang terhormat dalam posisi guru kepada murid, murid kepada guru, dan dipraktekkan langsung di hadapan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Wa tahadduzi ilaih, juga gunakanlah adab sopan santun dalam at-tahadduzi ilaih, dalam berbincang-bincang dengan gurumu itu. Jangan engkau mendahului gurumu di dalam berbicara, karena dengan engkau berbicara dengan gurumu itu sungguhnya kesempatan untuk menambah dan mengorek ilmu darinya. Maka dikatakan di sini, hendaknya engkau lebih sedikit bicara di hadapan gurumu itu daripada gurumu. Jangan engkau yang banyak bicara, bicaramu enggak ada isinya. Tapi yang mestinya engkau harapkan gurumu yang banyak bicara, karena dengan itu engkau akan dapat tambahan ilmu. Wa husnis su'ali wal istima'i, dan juga gunakanlah adab sopan santun terhadap gurumu dengan husnis, dalam husnis su'al, dalam bertanya dengan cara yang baik, wal istima', dan dalam mendengarkan omongan gurumu itu. Wa husnil adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab. Dan gunakanlah husnil adab, adab sopan santun yang baik dalam tasaffuhil kitab, dalam membuka lembaran-lembaran kitab, amamahu di hadapan guru, wa ma'al kitab dan bersama kitab. Jangan membuka kitab dengan kasar, dan hendaknya engkau membuka kitab dalam rangka untuk menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurumu. Jangan buka-buka kitab terus begitu, menunjukkan seakan-akan gurumu sedang bicara seperti radio rusak. Engkau sedang perhatiannya ke halaman demi halaman kitab itu. Nah, ini juga tidak sopan perbuatan itu. Nanti di rumah mau buka-buka isi kitab itu dari halaman pertama sampai halaman terakhir, terserah 10 kali buka, 100 kali nanti. Tapi kalau di hadapan gurumu engkau membuka kitab ialah dalam rangka untuk menyimak ilmu yang diterangkan oleh gurumu di halaman itu. Wa tarkit tatawuli wal mumarati amamahu, dan janganlah, dan hendaknya engkau meninggalkan sikap at-tatawul, mendahului gurumu, serta apa al-mumarah amamahu, lewat di depan gurumu dengan tidak sopan. Wa adamit taqaddumi alaihi bikalamin au masirin au iktharil kalami indah, dan hindarkanlah dari sikap kalau sedang engkau berjalan gurumu ada di depanmu, jangan engkau mendahului jalannya gurumu, atau jangan pula engkau mendahului gurumu dalam berbicara. Ketika kau lihat gurumu mau bicara, tahan dulu sampai gurumu selesai bicara. Baik, dilarang mendahului guru dalam hal bikalamin, dalam hal omongan, maupun masirin, kalau jalan. Au iktharil kalam indahu, dan hindarkan untuk banyak bicara di depan gurumu. Karena memang yang engkau butuhkan bicaranya gurumu, bukan bicaranya engkau kepada gurumu. Au mudakhalatihi fi hadithih wa darsihi bikalami minka, atau engkau sisipkan omonganmu di antara omongan gurumu itu. Gurumu sedang ngomong, kau sisipkan, gini kan, gini. Kau sisipkan omonganmu itu di antara omongan gurumu itu. Ini enggak sopan. Atau engkau sisipkan omonganmu ketika gurumu sedang memberi pelajaran kepadamu, nah ini juga tidak sopan. Ya. Awil ilhahi alaihi fi jawabin. Atau engkau meminta terus-menerus kepadanya dalam meminta jawaban terhadap pertanyaanmu. Diulang-ulang terus minta jawaban, padahal gurumu menampakkan ketidaksenangannya untuk menjawab pertanyaanmu. Mestinya engkau punya perasaan, oh ini berarti beliau tidak senang untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Kalau bertanya kemudian gurumu tidak mau menjawabnya, maka sabar dulu. Mungkin di situ beliau sedang malas untuk menjawab pertanyaanmu atau tidak suka dengan pertanyaanmu. Mutajanniban iktsari minas suali, dan jauhkan, mutajanniban jauhkan, al iktsar minas sual, banyak bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak itu akan menimbulkan kebosanan pada gurumu itu. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah kitab ini di halaman 82 bagian atas sendiri, baris paling atas sendiri, hadza aidan ghalat, yaitu mutajanniban iktsari minas suali, yaitu kesalahan karena banyak bertanya. Sikap yang salah banyak bertanya itu, maka dituntunkan untuk orang menjauhkan diri dari sikap banyak bertanya. Lianna ba'dhan nasi yuhibbul iktsara minas suali, kata beliau. Karena sebagian manusia senang untuk banyak bertanya. Wa qad yakunu fi ghairi mawdhu'id darsi. Kadang-kadang pertanyaannya itu bukan yang berkenaan dengan pelajaran. Mawdhu'id dars, topik pembahasan pelajaran. Fayaqulu syekh la tuksir. Sehingga Syekh menyatakan jangan kau banyak tanya. La siyama ma'a syuhudil mala'i, apalagi di hadapan halayak ramai. Fa inna hadza yujibu lakal ghurura walahul malal. Ya, karena dengan engkau banyak tanya di depan umum kepada gurumu itu mengakibatkan kepadamu al-ghurura, ya, sikap ghurur, kesombongan, walahul malal, dan gurumu akan bosan dengan engkau. Atau sahih, inilah adab yang benar. Matsalan fi majlisin kabir, misalnya dalam majlis yang besar dihadiri ratusan orang. Tas'alu ba'dhan nasi, engkau tanya kepada sebagian manusia, hatta idza jalasu 'alal ma'idati aktsaral as'ila hadza hadza yus'alu fa idzan tahasa ilul akhir fa idzan tahasa ilun tsalitsun wa hakadha hatta yakhruja asy-syekh wa lam ya'kul at-ta'am wa haula'i mustarihun. Banyak tanya dalam hidangan, di hadapan hidangan. Kemudian yang ini bertanya sekian pertanyaan, sementara yang lainnya mendengar sambil makan. Syekhnya belum sempat makan sebab sibuk dengan menjawab pertanyaan. Sang guru sibuk menjawab pertanyaan, selesai yang satu pertanyaan yang berikutnya terus sampai selesai makanan, sang guru lam yakulit ta'am, tidak makan apa-apa, sementara yang lainnya pendengar santai-santai menikmati hidangan. Jadi pertanyaan dilihat kondisinya dan juga dilihat keperluannya dan juga dipertimbangkan apakah yang demikian akan menyebabkan engkau menyombongkan diri di hadapan orang atau tidak. Kemudian wala tunadihi, kata Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah, wala tunadihi bismihi mujarradan au ma'alaqabihi, jangan kau panggil gurumu dengan namanya mujarradan semata-mata, namanya Salim. Ya Salim, atau kau panggil Lim, namanya Abdullah, ya Abdullah, atau panggil Abdullah. Au ma'alaqabihi, bahkan jangan kau panggil dengan lakabnya. Ya Syekh Fulan, kaqaulika ya Syekh Fulan, ya Syekh Salim. Tetapi balqul, hendaknya engkau katakan ya Syekhi au ya Syekhana, wahai Ustaz kami, wahai Ustazku. Fala tusammihi, dan jangan engkau sebutkan namanya. Fa innahu arfa'u fil adabi, karena dengan memanggil seperti itu, yaitu dengan ya ustadi, ya ustadana, ya syekhi, ya syekhana, itu arfa' fil adab, lebih tinggi kedudukannya dalam hal sopan santun. Wala tukhatibhu bita'il khitabi au tunadihi min bu'din min ghairi ittirar, dan jangan engkau memanggilnya bita'il khitab, yaitu umpamanya disebutkan di sini oleh Syekh bin Utsaimin, yakni la taqul, di halaman 82 itu juga, di alinea kedua dari bawah, yakni la taqul qulta anta kadza wa kadza, atau kalau dalam bahasa Indonesia, jangan engkau mengkamu-kamukan gurumu. Kamu kan bilang begini, kamu kan bilang begini. Dalam bahasa Arab, Jangan engkau memanggilnya anta kada, anta kada. Ya. Qulta fi darsil madhi kada wa kada. Lianna hadha fihi isa'atun wa su'i adabin. Wa karena yang demikian ini adalah perbuatan yang kurang ajar kepada gurumu dan tidak sopan. Wa isyarun bi anna hadzal kalam anta la turdhihi, dan menggambarkan seakan-akan bahwa omongan yang kau nukilkan dari gurumu itu adalah omongan yang kau tidak suka padanya. Lalu bagaimana caranya? Taqul qulna kada marra alaina kada wa kada. Kita katakan kalau dalam bahasa Indonesia, bukankah ya Syekh, ya Ustadz, kita berpendapat demikian-demikian, atau telah lewat pelajaran yang lalu kita memahami demikian-demikian, ya Syekh, ya Ustadz, begitu. Nah, ini adab sopan santun. Au tunadihi min bu'din min ghairi tirar. Jangan pula, kata Syekh Bakr Abu Zaid, engkau memanggil gurumu dari jauh dalam keadaan tidak ada keperluannya. Manggil-manggil. Ya Ustaz, Ustaz. Atau manggilnya tat, tat, tat. Gitu. Tanpa ada keperluan. Tanpa ada kondisi yang darurat untuk memaksa kamu memanggil demikian. Datangi dan panggil dengan sopan. Jangan cuawaan manggil-manggil dari jauh seperti himar yang merengek apa meringik apa himar. Bahasa Indonesianya meringik ya. Yanhak. Yanhak itu bahasa Arabnya artinya meringik apa? Meringkik. Jangan kama himar. Meringkik dari jauh sudah kedengaran suaranya himar. Dan memang suaranya jelek banget. Sehingga Allah mengatakan, inna angkaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya suara yang paling jelek itu ialah suaranya himar, kata Allah. Dengan ayat ini para ulama mengatakan seluruh suara hewan-hewan itu zikrullah, berzikir kepada Allah dan bertasbih kepada Allah, kecuali suaranya himar dan suaranya anjing. Ini tidak berzikir. Suaranya himar dan suaranya anjing itu ialah ketika melihat syaitan dia apa meringkik dan menjenggong. Ya. Suara hewan yang lainnya itu bertasbih, berzikir kepada Allah. Jangan engkau memanggil gurumu seperti suaranya himar yang teriak-teriak. Wanzur ma dzakarahu Allah taala. Kata Syekh Bakr Abu Zaid, hafizahullah, coba engkau lihat apa yang Allah sebutkan minad dalalati alal adab, alal adabi ma'a muallimin nasil khaira sallallahu alaihi wa sallam, dari ad-dalalah, dari penunjukan kepada adab sopan santun terhadap guru, kepada orang yang mengajari manusia dengan kebaikan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, dalam firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu kepada Rasul di antara kalian itu seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya, teriak-teriak. Ya. Ini ayat berkenaan dengan sopan santun kepada Rasul. Dan Rasul adalah mu'allimin nasal khaira, guru yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian setelah itu ialah sopan santun kepada al-ulama. Karena apa? Al-ulama itu kedudukannya apa? Warathatul anbiya, kata Nabi. Pewaris ilmu dan amal para nabi. Maka kalau bersopan santun kepada para nabi, dituntunkan untuk jangan teriak-teriak di depan rumah nabi. Ya Rasulullah, akhraj. Wahai Rasulullah, keluar, saya ada perlu. Orang badu datang, maklum badui, orang gunung, enggak ngerti adab sopan santun. Ya. Nah, ini kepada Rasul dilarang oleh Allah untuk teriak-teriak di depan rumah Rasul. Juga kepada para ulama bersopan santun kepada para ulama. Ya. Seperti bersopan santun kepada Rasul. Karena para ulama membawa ilmunya para Rasul. Ya. Para ulama itu dijunjung tinggi kehormatannya seperti kita menjunjung tinggi kehormatan para nabi dan para Rasul. Karena ilmu yang dibawa oleh para ulama ialah ilmu yang diwarisi oleh beliau-beliau dari para nabi dan para rasul. Kalau para munafikin menjadikan rasul sebagai stempel karet daripada hawa nafsu mereka untuk mengadu domba di antara mereka, nah para munafikin di zaman ini juga menjadikan para ulama sebagai stempel karet, mempermainkan ulama untuk perang fatwa. Ini isaatul adab, sikap tidak hormat kepada para ulama. Dijadikan para ulama sebagai pisang goreng, kasih bumbu dikit, kurang bumbu dikit, begitu. Ha? Dengan zaman globalisasi, zaman gombalisasi ini, dengan karena globalisasi, telepon bisa digunakan untuk bersikap tidak hormat kepada para ulama. Fahdharu, hati-hati, hati-hati, kita jangan sampai terjatuh kepada perbuatan itu, karena dengan perbuatan itu kualat. Para ulama itu punya karomah, kualat kita akan menghadapi kemurkaan Allah, ya, akibat perbuatan itu. Kemudian juga di bawah para ulama, para tullabul ilim, para duat yang mengajarkan, menyampaikan ilmu, hargai, muliakan, junjung tinggi kehormatannya dengan sebab ilmu yang disampaikannya. Dengan dia membimbing engkau untuk mengamalkan ilmu itu. Kama la yaliqu an taqula liwalidika dzil ubuwati tiniyah. Sebagaimana engkau tidak pantas untuk mengatakan liwalidika kepada bapakmu, dzil ubuwwatit thiniyah. Bapakmu yang mempunyai hubungan kebapakan denganmu dari sedarah setanah. Ya. Engkau tidak pantas untuk memanggil bapakmu. Hei Muhammad. Hei Salim. Bapakmu namanya begitu kau panggil, ini tidak pantas. Kau mestinya manggil bapakmu dengan panggilan bapak, abah, abi, dan sebagainya. Sesuai dengan adat setempat. Ya. Au ya walidi fulan. Juga engkau tidak pantas untuk manggil bapakmu. Wahai ayahku. Ayahku yang bernama wahai ayah Salim, wahai ayah Ali. Bapakmu namanya Ali, kau panggil wahai ayah Ali. Ayahku Ali. Engkau tidak pantas begitu. Fala yahmilu bika ma'a syaikhika. Maka jangan juga engkau memperlakukan yang demikian itu kepada gurumu. Hanya kalau engkau terpaksa memanggil nama gurumu itu, karena di situ ada beberapa ustaz, Ustaz Jafar, Ustaz Fulan, karena ada beberapa ustaz. Ya, tapi kalau tidak ada keperluan, jangan engkau memanggil begitu. Waltazim tauqiral majlisi, dan hendaknya engkau berpegang dengan tauqiral majlis, penghormatan kepada majlis dengan tauqir. Tauqir itu artinya tawadhu. Tawadhu itu bagaimana ya? Berendah hati. Jangan duduk di majelis itu dengan mencibir atau dengan congkak, tapi hendaknya dengan tawadhu. Yang menunjukkan sebagai murid kepada gurunya. Wa idhara sururi minad darsi wal ifadati bihi, dan tunjukkan as-surur, kegembiraan dengan pelajaran yang diberikan, dan semangat untuk ifadah bihi, semangat untuk mengambil faedah dari pelajaran itu. Tunjukkan sikap demikian sehingga dengan sopan santun seperti itu, maka engkau akan membiasakan bertawadhu di hadapan ilmu yang disampaikan oleh gurumu itu. Wa idza badalaka khata'an minasyaikhi, khata'un minasyaikhi, dan apabila tampak padamu kesalahan dari gurumu itu ketika di majelis pelajaran, au wahamun, atau ada waham, ada kekaburan, fala yusqithu dzalika min ainik, jangan sampai dengan kesalahan dan kekurangan yang ada pada gurumu itu, jangan sampai yusqithu dzalika, kesalahan itu jangan sampai menjatuhkan gurumu itu, min ainik, dari pandangan matamu. Jangan engkau menganggap rendah gurumu itu. Ketika engkau dapati kesalahan pada apa yang disampaikan pada gurumu itu. Fa innahu sababun li hirmanika min ilmi. Karena bila engkau sudah menganggap rendah gurumu itu, itu akan menjadi sebab engkau diharamkan dari ilmu gurumu itu. Wa man dzalladzi yanju minal khata'i saliman. Siapakah dari manusia ini, kalau guru itu manusia, siapakah yang bisa selamat dari kesalahan dalam membaca? Saliman, betul-betul lempeng, tidak ada cacat padanya. Tidak ada. Subhanallah. Saya berkeliling dari majlis seorang alim kepada majlis orang alim yang lainnya, dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Di Yaman pada majlisnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Di Yordania pada majlis para masyayikh yang ada di sana. Kemudian di India, di Pakistan, di Mekah, di Madinah, di Riyadh, pada majlis para masyayikh, Sheikh bin Baz, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin, di Aniza. Subhanallah. Ya kaget-kaget juga. Loh kok salah bacanya? Loh ini. Subhanallah, setingkat beliau-beliau, Syekh Badiuddin As-Sindi di Karachi, para ulama al-ajilla, mereka di majlis-majlis mereka kita dapati kesalahan. Wakif yang lebih rendah dari itu. Siapakah yang bisa selamat dari kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi itu? Wahdhar antumarisa ma'ahu mayudjiruh. Dan hati-hatilah dari sikap engkau tumarisa ma'ahu, membikin omongan bersertanya, mayudjiruh, omongan yang membikin beliau marah, jengkel. Wa minhu ma yusammihil muwalladuna harbul a'sab. Dan dari sikap yang membikin marah gurunya itu ialah apa yang dinamakan orang-orang sekarang dengan harbul a'sab, yaitu perang urat saraf, bimakna dengan makna imtihanu syekh alal qudratil ilmiyah wa tahammul, yaitu menguji gurunya dari sisi kemampuan ilmu dan kemampuan at-tahammul, mengemban ilmu dan menyampaikan ilmu, al-ada, menguji gurunya untuk menilai gurunya ini kadar ilmunya seberapa. Wa idza bada lakal intiqalu ila syaikhin akhara fasta'dhinhu bidzalika. Maka apabila engkau tampak bagimu keinginan untuk pindah kepada guru yang lainnya, minta izinlah engkau kepada gurumu itu. Minta izin itu artinya memohon gurumu mengizinkan engkau, bukan memaksa gurumu mengizinkan engkau, bukan memberitahu saja kepada gurumu, tapi minta izinlah. Fa innahu ad'a li hurmatih, karena dengan sikap demikian lebih bagus untuk kehormatan gurumu itu. Wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika wal 'athfi 'alaik, dan lebih kuat untuk hatinya itu terjaga dalam mencintai engkau dan mengasihi engkau. Ila akhiri jumlatin minal adabi, sampai kepada uraian adab sopan santun. Ya'rifuha bitab'i, yang adab sopan santun itu sesungguhnya pada dasarnya diketahui oleh tabiat manusia. Kullu muwaffaqin mubarakin wafa'an lihaqqi syaikhika fi ubuwwatihi diniyati. Semua orang yang muwaffaq, diberi taufik oleh Allah, sehingga dengan tabiat yang baik pada dirinya itu mengerti bagaimana mempertimbangkan perasaan gurunya. Hah? Kalau orang itu mubarak, diberkahi oleh Allah, wafa'an lil haqqi li haqqi syaikhika, dalam rangka untuk menunaikan hak gurumu, yaitu gurumu itu kedudukannya ialah sebagai bapakmu dalam perkara agama, ubuwatihi ad-dinia, sebagai bapakmu dalam perkara agama. Au ma tusammihi ba'dul qawanin bismir ridha al-adabi, atau apa yang dinamakan oleh sebagian al-qawanin atau apa undang-undang atau aturan dengan istilah ar-ridha al-adabi, atau dengan istilah sebagai ibu susu dalam perkara adab sopan santun. Wa tasmiyatu ba'dil ulama lahu al-ubuwah ad-diniyah al-yaq, dan penamaan guru, kedudukan guru oleh sebagian ulama, guru itu dinamakan al-ubuwah ad-diniyah, bapak dalam bidang keagamaan, bapakmu dalam perkara agama. Al-yaq itu lebih pantas. Wa tarkuhu ansab, dan meninggalkan istilah yang lainnya, istilah qawanin itu tadi, lebih cocok. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu biqadri riayati hurmatih, bahwasanya dengan kadar riayati hurmatih, upaya menjaga kehormatan guru, yakunun najahu wal falah, dengan kadar itu pula akan, sebesar kadar itu pula akan engkau dapati keberhasilan dan kesuksesanmu dalam menuntut ilmu. Sebesar penghormatanmu kepada gurumu itu, wa biqadril fauti yakunu min alamatil ikhfaq, dan dengan hilangnya adab sopan santun penghormatanmu kepada gurumu itu, itu pula kadar itu pula akan hilang, akan menjadi tanda-tanda kesialan kamu. Ya. Nah. Tanbihun muhim. Peringatan penting, kata Syekh Bakr Abu Zaid. U'idhuka billahi min san'il ajim. Aku memohon perlindungan bagimu kepada Allah dari perbuatan orang-orang ajam, orang-orang luar Islam, wat-turuqiyah, orang-orang jalanan, wal-mubtadi'atil khalafiyah, dan ahli bid'ah dari kalangan khalaf. Khalaf lawan dari salaf. Minal khudu'il khariji an adabi syar'i, yaitu adanya kebiasaan ketundukan kepada guru yang sampai pada tingkat keluar dari adab tuntunan syariah. Min lahsil aidi, seperti menjilati tangan gurunya. Watakbilil aktafi, dan mengecup al-katif, itu apa? Pundak. Apa? Hah? Al-aktaf, mencium apa? La, aktaf, katif, katif pundak, ya. Yeah. Hah? Apa? Lengan, lengan atas, ya. Yeah. Ini kebiasaan ajam. Wal qabdi alal yamini bil yamini wasyimali inda salam, dan menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan tangan kiri ketika mengucapkan salam. Kahali ta'addudil kibari lil atfal, seperti keadaan tawaddudil kibari lil atfal, seperti keadaan orang-orang besar, orang-orang tua yang menitah anaknya yang masih kecil itu, apa yang tawaddud, yang menunjukkan kasih sayangnya kepada anak kecilnya. Wal inhina inda salam, dan juga perbuatan ajam ialah al-inhina, menunduk ketika mengucapkan salam. Wasti'malil alfadhiz zakhwatil mutakhadilah, dan menggunakan lafad-lafad bukan zakhwah, rakhwah. Ar-rakhwah al-mutakhadilah, lafad-lafad yang rakhwah, rendah, yang mutakhadilah, yang menunjukkan perendahan diri, yaitu memanggil gurunya dengan sayyidi, maulaya, maulana, wa nahawiha, dan yang semisal itu, min alfadhil khadami wal abid, dari lafad-lafad para pembantu dan para budak-budak kepada tuannya. Wanzur ma yaquluhu al-allamatu salafi, dan lihatlah apa yang diucapkan oleh al-allamah as-salafi, orang alim salafi, al-Syekh Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, fil basairi, dalam kitab beliau al-basair, fa innahu faiqus siyaq, karena di situ terdapat ungkapan as-siyaq, ungkapan yang faiq, yang betul-betul indah. Sayang, kita belum punya kitab Al-Basair karya beliau ini, Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazair. Wallahu a'lamu bis-shawab. Karena penghormatan kepada guru mutawassit, tengah-tengah, tidak ifrat, hulu, melampaui batas, sampai seperti budak kepada tuannya, tidak pula tafrit, sampai seperti sesama kawan, seakan-akan kawannya, tidak ada penghormatan, tidak ada akhlak sopan santun, tidak seperti itu dan tidak seperti ini, melainkan tengah-tengah di antara keduanya. Wa kana dzalika qawama, wa kana baina dzalika qawama, dan di antara kedua itu adalah yang paling bagus. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.